jumpa dia ada yang mengganggu. Ku coba tuk setia, hati tak menentu. Ku sadari diri ini telah punya kekasih, namun tak ku ingkari, ku rindu padanya. Mungkin memang benar aku yang salah. Ku sadari, ku akui, ku jatuh cinta lagi. Namun tak ku ingkari, ku rindu padanya. Mungkin memang benar aku yang salah. Ku sadari, ku akui, ku jatuh cinta lagi. Adakah artinya kejujuran?